بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد وقال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ماذا يعمل من دخل في الصلاة ثم علم أنه جنب Apa yang harus dilakukan, dikerjakan oleh seseorang yang masuk pada sholat kemudian dia tahu bahwasanya dia sedang junub, belum mandi junub. Qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala haddathana Musa ibnu Ismail an Hammad, disebutkan nanti adalah Hammad bin Salamah. An Ziyad al-A'lam. Anil Hasan al-Basri. An Abi Bakrata, dari Abu Bakrah al-Thaqafi radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala fi salatil fajr. Bahwasanya Rasulullah SAW masuk pada salat fajar. Fa'auma biyadihi an makanakum. Tiba-tiba beliau memberikan isyarat dengan tangannya, yang maknanya an makanakum. Diam kalian di tempatnya kalian. Diam di tempat, jangan bergerak. Thumma ja'a wa ra'suhu yaqtur. Kemudian beliau datang dalam keadaan kepala beliau rambutnya meneteskan air habis mandi. Fa shalla bihim. Lalu beliau pun salat mengimami mereka. Qala haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah. Qala haddatsana Yazid ibn Harun. قال أخبرنا حماد بن سلمة بإسناده ومعناه وقال في أوله dan dia mengatakan di awal hadis fakabbar, beliau bertakbir untuk salat fajar. وقال في آخره dan dia berkata pada akhir hadis فلما قضى الصلاة, ketika beliau selesai salat, qala, beliau bersabda, innama ana basyarun, sesungguhnya aku adalah manusia biasa, yakni aku lupa. Wa inni kuntu junuba, sesungguhnya aku tadi sedang janabah. Qala syekhu rahimahullahu ta'ala, hadha hadithun sahihun ala syarti Muslim wa Hammad wa ibnu Salamah. Hadis ini barakallahu fikum, ada ihtimal kemungkinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum memulai salatnya, maka dimaknakan hendak. Pada kata-kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala fi salatil fajr, hendak memulai salat fajar. Pada lafaz fakabbara, beliau bertakbir, yakni beliau hendak bertakbir. Saf sudah dibentuk, beliau sudah menghadap ke arah kiblat, hendak takbir. Ingat, kalau sedang jenabat, Maka beliau mengatakan kepada para sahabat, diam di tempat, beliau pulang, mandi jenabat, balik, kemudian mengimami mereka sholat. Ini ihtimal pertama. Kalau ihtimal yang seperti ini jelas. Ihtimal yang kedua ialah beliau sudah masuk pada sholat. Dakhala fi sholatil fajr. Sudah mulai, sudah masuk pada fajarnya. Kata-kata fakabbara, beliau sudah takbir. Allahu Akbar. Ingat junub. Maka dalam kondisi seperti ini wajib dibatalkan sholatnya, sebab posisinya sedang jenazah. Langsung mandi, balik kembali, meneruskan sholatnya. Paham ya? Allahu Akbar. Langsung kemudian mengimami makmum yang di belakangnya, meneruskan sholatnya. Sementara makmum diam di tempat, tidak membatalkan sholatnya. Kenapa? Dikarenakan sudah masuk pada sholat dan mereka tidak ada jenabah. Yang jenabah siapa ini? Imamnya. Maka imamnya yang membatalkan sholat, imamnya langsung mandi, balik kembali ke tempat sholatnya, ke tempat imamnya tadi, dia bertakbir lagi dan meneruskan sholat bersama dengan makmumnya sampai selesai. Imma hadza wa imma hadza. Dua ihtimal yang bisa disebutkan barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya. Jadi yang pertama, hendak masuk sholat, hendak bertakbir untuk sholat, tapi belum. Yang ini wadih. Atau yang kedua, sudah masuk, sudah bertakbir untuk sholat, maka harus batalkan. Barakallahu fikum. Hada wadihun insyaAllah ta'ala. Adapun kalau praktek di zaman sekarang, ya langsung imamnya pergi diganti sama yang lain. Juga misalnya ya, misalkan subuh tadi, misalkan sudah dibikin saf, tayyib, imamnya sudah bertakbir, Allahu Akbar. Tahu-tahu imamnya kabur, imamnya pergi. Mana imamnya ini? Kelas yang di belakangnya langsung maju ke depan menggantikan posisi imam, meneruskan sholat. Difahami insyaAllah ya. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, ghuslul ihram, mandi ihram, mandi sebelum mengenakan pakaian ihram, mandi sebelum ihlal, niat untuk masuk pada umrah atau haji. Qala al-Bazzar rahimahullah ta'ala kama fi kashfil astar, haddathana al-Fadl ibn Ya'qub al-Jazari qala haddathana Sa'd ibn Yusuf qala haddathana Humayd an Bakr an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qala qadab liyaw من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد يحرم. Termasuk sunnah, yakni sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk sunnah sesuatu mandi ketika hendak ihram. Qala syekh rahimahullah ta'ala, هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلى الفضل ابن يعقوب الجزري وقد قال أبو حاتم محله الصدق وقال الخطيب كان صدوقا عندها من ذهب التهذيب قال وقد توبع تكواتا الفضل ابن يعقوب تابعه محمد بن المثنى قال البيهقي رحمه الله وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ من الحاكم قال حدثنا أبو علي الحافظ قال حدثنا عبدان الأهوازي قال حدثنا محمد بن المثنى Qala haddathana Sahl ibn Yusuf bihi. Fasahhal hadith walhamdulillah. Sahih dikatakan ada penguatnya. Ini pun juga demikian wadih. Kata-kata minas sunnah, ini sunnah Rasulullah SAW. Ini namanya mauquf lahu hukmur rafa. Ya, hadisnya mauquf dari ucapan Abdullah bin Umar, tetapi memiliki hukum marfu sebagai sunnah Rasulullah SAW. Di antara syirat marfu hukman ialah kata-kata minas sunnah, ay sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka mandi untuk ihram termasuk sunnah, tidak wajib. Barakallahu fikum. Termasuk juga yang disunnahkan ialah mandi ketika masuk kota Mekah. Jadi kan mandi ketika ihram di miqat atau di hotel. Mandi menggunakan ihram, memiqat, ihlal, berangkat. Termasuk yang sunnah juga adalah ketika masuk Mekah. Masuk Mekah sebelum melaksanakan manasik, mandi lagi. Bedanya tidak boleh menggunakan wewangian yang mengandung parfum sebab dia sudah menggunakan baju ihram. Hadhihi sunnah wa tilka sunnah. Sama-sama sunnah. Barakallahu fikum. Adapun kaifiyah mandinya ialah mandi besar dengan meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Itu makna al-irtisal. Sebersih mungkin, tayyib, sesempurna mungkin. Ya pakai sampo, ya pakai sabun, ya pakai odol, ya disikat giginya yang bersih. Bahkan untuk yang ihram disunnahkan pula mengerjakan sunnah-sunnah fitrah. Potong kuku, merapikan kumis dan segala macamnya yang termasuk sunnah-sunnah ihram. Ini juga berlaku bagi wanita. Sunnah bagi kaum laki-laki, sunnah pula bagi kaum wanita. Termasuk ghuslun mustahab, mandi yang hukumnya sunnah. Barakallahu. Artinya ketika seseorang yang tidak mandi, maka masih sah umrahnya atau hajinya. Hadza wadih. Qala rahimahullahu ta'ala al-farqu baina ma'il ma'ir rajul ma'il mar'ah. Perbedaan antara airnya laki-laki dan airnya wanita. Qala Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala akhbarana Ishaq bin Ibrahim al-Hadhali, Ishaq bin Rahawi. قال أنبانا عبده سليمان قال حدثنا سعيد بن قتادة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه بركته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رصدا ماء الرجل غليظ أبيض عيرنا laki-laki itu kental dan putih. Wa ma'ul mar'ati raqiqun ashar, airnya wanita tipis dan kuning. Fa ayyuhuma sabaqa kal shabah, maka siapa yang lebih dahulu keluar atau sabaqa mendahului, maka disitulah adanya kemiripan anak dan orang tuanya. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala hadza hadithun sahihun ala syartis syaikhain. Baik, dalam bab ini barakallahu fikum sangat jelas disebutkan dalam hadis perbedaan antara ma'ur rajul dan ma'ul mar'ah. Barakallahu fikum. Sebagian disebutkan dalam hadis. Naam. Yang kedua, pada kata-kata fa ayyuhuma sabaqa kana syabah, disebutkan dalam riwayat yang lain yang juga sahih dengan kata-kata al-ulu, sehingga ada dua poin. Yang pertama ulul ma', Baik, airnya tinggi, mendominasi. Ini berkaitan dengan jenis kelamin. Ketika airnya laki-laki mendominasi atas airnya wanita, maka anaknya laki-laki, bayinya laki-laki. Tapi kalau air wanita yang lebih mendominasi airnya laki-laki, maka bayinya perempuan. Al-ulu ay kathratul ma, terkait dengan kelamin, jenis kelamin. Yang kedua, as-sabaqiyah, yang dahuluan, yang sabak, yang lebih mendahului. Yang ini terkait dengan syabahiyah, kemiripan anak dengan orang tuanya. Jadi kalau yang dulu yang sabak ialah laki-laki, maka mirip bapaknya atau keluarga bapaknya. Kalau wanita yang sabak, maka mirip ibunya atau keluarga ibunya. Barakallahu fikum. Ketika digabungkan dua hal, dua poin tadi, maka ada beberapa keadaan. Yang pertama, airnya laki-laki ulu, mendominasi. Dan laki-laki yang sabak, maka bayinya laki-laki koyok bapake. Tayib, mirip ayahnya atau keluarga ayahnya. Satu. Atau yang kedua, airnya wanita mendominasi, yang sabab juga wanita, maka bayinya perempuan, mirip ibunya atau keluarga ibunya. Yang ketiga, airnya laki-laki itu yang mendominasi, tapi sababnya wanita, maka bayinya laki-laki, mirip ibunya atau keluarga ibunya. Yang keempat, yang mendominasi airnya wanita, yang sabab laki-laki, maka dia perempuan, bayi perempuan, mirip kayak ibunya atau keluarga ibunya. Paham ini? Ini empat kondisi. Bobitnya, kalau al-ulu, uluul ma' ay kathratul ma', itu berkaitan dengan kelamin, jenis kelamin bayinya nanti. Terkait dengan sabaqiyah, terkait dengan masalah syabah, keserupaan. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Jadi yang dulu lihat, antum ngoco. Aku ki wong lanang, kaya sapa? Kaya bapak berarti ma'ur rajul ala wasadak. Nah gitu ya. Saya putri kayak umi, kayak ibunya, maka ma'ul mar'ah alat wasadak. Saya laki-laki kayak umi, berarti ma'ul mar'ah ala wa rajul sabak. Saya putri kayak bapak, maka ma'ul mar'ati ala wa rajul sabak. Hakana. Qala rahimahullahu ta'ala, at-tanazzuhu an ay yaghtasil ar-rajulu bi fadli al-mar'ah aw al-mar'atu bi fadli ar-rajul. At-tanazzuh, larangan tanzih. Ini pernah kita sebutkan sebelumnya, di beberapa bab sebelumnya tentang masalah ini. Larangan dalam bab ini adalah karahatu tanzih, makruh tanzih. Makruh untuk kesucian saja. At-tanazzuh, dari seseorang laki-laki mandi dengan bekas wanita, atau wanita dari bekasnya laki-laki. Yakni ketika mencebur ke dalam bak mandi. Adapun kalau menggunakan gayung, enggak ada masalah. Larangan ini makruh tanzih. Qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ahmad ibn Yunus, qala haddatsana Zuhair ibn Muawiyah kama sayati, an Dawud ibn Abdullah al-Audi kama sayati, ha. وحدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا ابن عوانة الوضاح بن عبد اليشكري عن داود بن عبد الله حميد قال در حميد بركات لقيت رجلا صحيب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحيب أبو هريرة رضي الله عنه aku pernah berjumpa dengan seorang laki-laki yang menemani Rasulullah SAW 4 tahun sebagaimana Abu Hurairah menemani Rasul juga 4 tahun. Qala dia berkata nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasil al-mar'atu bi hadzal rajul aw yaghtasil rajul bi hadzal mar'ah. Rasulullah sallallahu melarang wanita mandi bekas air laki-laki atau laki-laki mandi bekas airnya wanita. Zata musaddad Muslim menambahkan dalam riwayatnya wal yaghtarifa jami'a, hendaklah mereka berdua mengambil air pakai gayung. Qala Syekh rahimahullah ta'ala hadha hadithun sahih wa Dawud bin Abdullah wal Awdi al-Az'afiri wa Zuhair huwa Ibnu Muawiyah. Kata-kata naha, Rasul melarang, itu larangan makruh, makruh tanzih, bukan keharaman. Sebagian juga dalam bab. Dan larangan ini apabila mandi bekas wanita dan dia mencebur di bak tadi itu, atau bekas laki-laki dia mencebur di baknya tadi. Tapi kalau sama-sama menggunakan gayung, enggak ada larangan sama sekali. Jadi paham insyaallah ya. Kalau sekarang menggunakan apa ya, Man? Tetap. Hah, tetap. Orang kaya begitu. Atau antum di hotel kamar mandi dia pakai tetap. Diisi air atau berendam di situ. Itu dimaksud. Jangan mandi bekasnya perempuan, perempuan jangan mandi bekasnya laki-laki. Itu hukumnya makruh tanzih. Tapi kalau kemudian menggunakan gayung, maka tidak ada masalah. Atau menggunakan shower, tidak ada masalah. Karena bakal ada sisanya barakallahu fiikum. Hadza wadih. Qala rahimahullah ta'ala wa qala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala haddatsana Humayd bin Abdurrahman ar-Ru'asi. Qala haddatsana Zuhair bin Muawiyah an Dawud bin Abdul Audi an Humayd al-Himyari qala laqitu rajulan min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam sahibahu mithla ma sahibahu Abu Hurairah. Fama zadani ala thalath kalimat. Tidak menampakkan aku melebihi tiga kalimat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasilu ar-rajulu min fadli imra'atihi wa la taghtasilu bi fadlihi. Jangan seorang laki-laki mandi dari bekas air istrinya, jangan pula istri mandi bekas air suaminya. Wa la yaqulu bi muqtasali, jangan kencing di tempat mandinya. Wala yamtashitu fi kulli yawm, dan jangan bersisir tiap hari. Ini pernah kita bahas sebelumnya ya? Sudah pernah. Qala hadatsana Yunus wa Affan qala hadatsana Abu Awana daitna bi Audi an Humayd bin Abdurrahman al-Himyari qala laqad rajulun wa sahiba an-nabi sallallahu alaihi wasallam arba'a sinin kama sahiba Abu Hurairah arba'a sinin qala nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yamtashitu ahaduna kulli yawm. Rasul melarang salah satu dari kami bersisir setiap hari. Wa yabula bi muqtasali, dalam di dalam mandi kencing di tempat mandinya. Wa taghtasil al-mar'atu bi hadzal rajul wa yaghtasil rajul bi hadzal mar'ah, dan wanita mandi dengan pakaian laki-laki atau laki-laki mandi dengan pakaian wanita. Wal yaghtarifu jami'a, hendaklah menggunakan gayung semuanya. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala hadza hadithun sahih wa Zuhair fi sunan al-awwal wa Ibnu Muawiyah. Ini pernah dibahas sebelumnya, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala kafir idza aslama yaghtasil. Orang kafir ketika dia masuk Islam maka disunnahkan mandi. Ini juga demikian termasuk mandi yang sunnah. Sunnah ya kan? Perintah dalam hadis ini adalah amri istihbab. Perintah sunnah bukan wajib. Tayyib. Dan mandinya itu sebelum mengucapkan dua kalimat syahadatain. mandinya sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat. Tata cara mandinya sama, besar, meratakan air ke seluruh atau sekujur tubuhnya, mandi sebersih mungkin. Barakallahu fikum. Sekali lagi, hukum itu adalah sunnah, bukan wajib. Dan ini sifatnya ta'abudi, mandi yang mengandung unsur ibadah, dikarenakan jasadnya orang kafir itu suci, kecuali bila ada najis yang gamblang yang kelihatan pada tubuhnya dia. Maka ketika diperintahkan untuk mandi, bukan karena najisnya badan dia, itu yang namanya ghuslun ta'abudi, mandinya dikarenakan perintah sehingga menyelih ibadah kepada Allah SWT. Ini berlaku bagi orang kafir laki-laki yang mau masuk Islam dan juga wanita kafirah yang mau masuk Islam, sama saja. Qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad bin Kathir al-Abdi qala akhbarana Sufyan Thawri قال أخبرنا الأغر ابن صباح ابن صباح أن خليفة ابن حسين جدي قيس ابن عاصم دل قيس ابن عاصم رضي الله عنه قال بركاته أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام أكو pernah datang kepada رسول الله صلى الله عليه وسلم أكو hendak masuk Islam. قال فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. Lalu Rasulullah memerintahkan aku untuk mandi dengan air dan daun bidara. Qala Syekh rahimallahu taala hadza haditsun sahihun wa rijaluhu thiqat al-hadits akhrajahu Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasan la na'rifu la min hadzal wajh wa an-Nasa'i wa akhrajahu Abdul Razzaq qala akhbarana Thawri bihi. Wadhih. Sekali lagi kata-kata fa'amaroni al-amruhuna amr istihbab, ini perintah-perintah mustahab, bukan perintah wajib. Di sebelah sini mandinya menggunakan air dan daun bidara, ada wasunnah sesuai dengan hadis air dan daun bidara. Kalau tidak ada daun bidara, maka bisa dengan penggantinya, yakni sabun dan segala macamnya itu. Ini menunjukkan mandinya mandi besar, meratakan semua air ke seluruh kujur tubuhnya yang bersih, sebersih mungkin. Nah, ada apa? Baru kemudian mengucapkan dua kalimat syahadatain. Qala rahimahullahu ta'ala. Lanjut ya, lanjut. Ini kalau anda sabar sebentar hatam ya. Ya insya Allah besok aja hatamnya. Cuk, semangat banget. Qala rahimahullahu ta'ala la yalzamu fil ghusli izalatu dhumat. Soalnya kalau di berhentikan sejenak, salat rakaat syuruk, teruskan lagi sampai selesai 7:30 hatam. Kayak gitu apa bisa aja? Hah? Memperpanjang umrohnya gitu ya. Yang semangat umroh. Khair insyaallah. Rahimallahu ta'ala la yalzamu fil ghusli izalatu dhumat. Tidak melazimkan, tidak mengharuskan ketika mandi izalatu dhumat, menghilangkan dhumat. Dhumat semacam kayak krim yang dipakai untuk rambut, untuk dhumat. Fungsinya supaya rambutnya itu bisa ditata, tidak centang pernah. Kalau mungkin dibahasakan sekarang, krim rambut, minyak rambut. Jadi tidak melazimkan, tidak mengharuskan ketika mandi harus menghilangkan krim tadi atau minyak rambut tadi. Ini sudah langsung aja diguyur, selesai. Yang penting meratakan air ke seluruh anggota tubuhnya. Dipaham misalnya ya. Itu yang rambutnya ada, krim rambutnya atau ada minyak rambutnya. Kalau tidak ada ya lebih wadih lagi urusannya. Ini berlaku untuk laki-laki dan juga berlaku untuk wanita. Wanita yang rambutnya dikasih minyak dan segala macam itu tidak harus menghilangkan dhumat pada rambutnya. Qala Abu Dawud rahimahullahu taala haddatsana Nasr bin Ali qala akhbarana Abdullah bin Dawud an Umar bin Suwaid an Aisha bin Talha an Aisha radhiyallahu anha qalat karanya beliau kunna nabtasil wa al-dhumat. Dulu kami mandi dan pada kepala kami ada dhumatnya. Wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhillatun wa muharrimat. Muhillat wa muharramat. Sementara kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi halal, tidak lagi berihram, dan dalam kondisi haram ini berihram. Dalam semua keadaan kami bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami mandi, kami tidak membersihkan dhumatnya kami. Menunjukkan atau takrir persetujuan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhu rahimahullahu taala hadza haditsun sahih rijaluhu rijalu sahih illa Umar bin Suwaid wa qad wathaqa Ibnu Ma'in kama tawil fi dhalika fi at-tahrif. Kata muallif fi Audul Ma'bud, di surat dalam Audul Ma'bud dalam syarahnya wal makna, maknanya adalah kunna nuratihu dhafa'ira ru'usina. Kami dahulu mencampuri, ya, memberikan krim minyak kepada dhafa'ir, rambut-rambut kami yang dikepang, itu dhafa'ir, bisamal, dengan krim namanya samal, watib, dengan minyak wangi, krim yang baunya wangi, wal khutami, juga demikian krim rambut dengan makna khutami, wahyu dalik, dan yang selain itu. Thumma nagtasilu ba'da dalik, kemudian kami mandi setelah itu. Wa yakunu ma nulatikhu bihi wa nagmadu bihi min at-tibi wa ghairihi batian ala halih. Maka yang kami oleskan pada rambut kami, yang kami obatkan pada rambut kami dari tip dan yang lainnya, itu masih ada dalam kondisinya. Li'adami nabdhu dha'ir, dikarenakan kami tidak melepaskan kepang-kepang kami, kuncir-kuncir kami. Ini mana pertama itu. Sehingga maknanya wanita, terutama wanita ketika hendak mandi, baik mandi janabah, mandi haid, atau mandi ihram, ataupun yang lainnya, langsung mandi dengan tanpa melepaskan kuncir rambutnya dan dengan tanpa menghilangkan krim yang melekat pada rambutnya. Qal mana kedua? Wa yuhtamalu yakunal ma'na, atau ihtimal makna yang lain, kunna nagsil, kami dulu mandi, wa naktafi bil ma'il ladzi nagsilu bil khutami, dan kami mencukupkan dengan air yang kami gunakan untuk mencuci krim rambut khutami tadi. Wa la nasta'milu ba'dahu ma'an akhar, kita enggak menggunakan setelah itu air yang lain. Ai naktafi bil ma'il ladzi nagsilu bil khutami, kita mencukupkan dengan air yang kita gunakan untuk mencuci krim khutami tadi. Wa nanwi bihi ghusl janabah, dan kami niatkan untuk mandi janabah. Wa la nasta'milu bihi ma'an akhar nakhussu bihi al-ghusl, dan kami tidak menggunakan air yang lain khusus untuk mandi janabah. Jadi segala sekali guyuran yang dengan itu dhamatnya hilang terus dipakai untuk mandi janabah pula. Qala al-Hafiz bin Al-Jami al-Usul innaha al-murad minhu qad asyf mughil wal ma'na al-awwal huwa as-sahih. Makna pertama itulah yang benar. Jadi mandi janabah atau mandi haid atau mandi ihram atau yang lain dengan sebersih-bersihnya dengan tanpa melepaskan kunci rambut, dengan tanpa menghilangkan bomat yang melekat dalam kepalanya. Harakallahu fikum. Hadirafu. Qala rahimallahu ta'ala sekali lagi. Supaya yang berikutnya pembahasan khusus masalah yang berkaitan dengan haid. Qala rahimallahu ta'ala la yatawaddau ba'da al-ghusli. Tidak berwudu setelah mandi janabah. Ini umum ya, meliputi mandi janabah yang sempurna yang ada wudunya, atau mandi janabah yang mujizi, yang dengan mengguyurkan 3 gayung ke kepala sampai meratakan tubuhnya dengan air, selama dia niatkan untuk ghusl janabah. Selama dia niatkan untuk ghusl janabah, mandi janabah, maka tidak perlu wudu lagi setelah itu. Cukup dengan mandi janabat sudah terwakili dia berwudu. Kecuali dia buang hajat setelah itu. Setelah mandi, buang kecil, ya batal. Setelah mandi, diapi, ya batal. Setelah mandi, buang angin, ya batal. Sebab ada apa banyak pembatal-pembatal wudu. Tapi ketika tidak ada yang membatalkan wudunya, maka cukup dengan mandi janabah, tidak perlu untuk wudu lagi. Itu maknanya barakallahu. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, akhbarana Ahmad ibn Uthman bin Hakim, qala haddathana Abi Uthman bin Hakim, qala anbana al-Hasan wa huwa ibn Salih, Nabi Ishaq, ha, wa haddathana Amr ibn Ali, قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا الشريك أن أبي إسحاق أن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما قالتني عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضع بعد الغسل. دو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بروضو setelah beliau mandi. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث أخذ الترمذي رحمه الله فقال هذا حديث حسن صحيح. انتهى. لفظنا jelas. لا يتوضأ بعد الغسل. Dengan niat ghusl janabah barakallahu fikum, terutama untuk mandi janabah yang sempurna yang ada wudunya itu. Maka tidak perlu lagi wudu setelah mandi janabah, kecuali apabila dia kembali berhadas, maka batal wudunya dan wudu kembali karena hadas. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Menyisakan 1, 2, 3, 4 semua berkaitan dengan masalah haid. Nampaknya kita tangguhkan sampai keesokan pagi supaya pembahasannya lebih luas dan waktunya lebih longgar. Barakallahu fikum. Insyaallah semoga enggak ada halangan, besok pagi kita khatamkan juz pertama ini. Barakallahu fikum. Sekarang tanggal berapa Ramadan? Apalah tadi masyaallah ditunggu kayaknya. Tadi mikir tanggal 10. Insyaallah tanggal 10 Ramadan kita khatamkan juz pertama ini. Insyaallah taala bi taufiqillah taala wa inayatih. Setelah itu sudah masing-masing nafsi-nafsi. Wallahu a'lam bissawab. Antafirahuna. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafidhakumullah.